Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Berhubungan dengan matan yang dikatakan oleh Imam Al-Tahawi rahimahullahu taala kemarin. Wa la yasihhu al-imanu bir ru'yati li ahli daris salam liman ya'tabaraha minhum bi wahmin. Atau ta'awwalaha bifahmin. Ini secara ringkas diungkapkan dengan apa? Rifki? Isbatun bila takifin wala tahrif. Naam. Ini yang tidak ada sesuatu yang membingungkan ketika dikatakan isbat bila taqyif, yaitu tanpa membagaimanakan, wala tahrif, dan tanpa memalingkan makna dari zahir nas menuju makna lain yang lemah. Kemudian kata beliau, idh kana ta'wilu ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyah bi tarkit ta'wil wa luzumit taslim wa alaihi dinul muslimin. Maksudnya bagaimana? Indah Ismail. Lah itu belum. Ini makna ini dulu. Idh kana ta'wilu ru'yati bi tarkit ta'wil wa luzumit taslim wa alaihi dinul muslimin. Dengan meninggalkan apa? Takwil yang kedua dimaksudkan apa? Ya, kata takwil yang kedua kan ada dua kata takwil di sini. Takwil yang pertama dimaknakan tafsir. Takwil yang kedua dimaknakan tahrif. Nah, jadi kalimat ini masih berhubungan dengan penjelasan kenapa kok kita tidak boleh mentahrif dalam menetapkan. Karena bahwa tafsir yang benar yaitu dengan meninggalkan tahrif dan menetapi apa? Menetapi taslim, yaitu menerima sebagaimana datangnya. Nah, inilah yang diistilahkan oleh para salaf dengan ibarat yang masyhur. Bagaimana ibarat tersebut? Indak Abu Zaid. Ibarat mereka berhubungan dengan masalah ini, yaitu bahwasanya penafsirannya itu ya dengan tidak mentakwilnya, tidak mentahrifnya, tapi biarkan saja sesuai dengan lafaz nas. Ibarat para salah bagaimana? Apa? Ibarat yang masyhur. Siapa yang ingat? Abu Umar? Abu Ahmad? Amir ruha kama ja'at. Nah, taib. Amir ruha kama ja'at. Ini kalau antum buka-buka dalam kitab-kitab para a'immatus salaf, kan dapati ibarat ini banyak datang dari na'am para a'immah mutaqaddimun. Amir ruha kama ja'at, maksudnya apa? Na'am, sudah jalankan saja, maknai saja sebagaimana datangnya, tidak perlu kalian mentahrifnya, tidak perlu menyimpangkan dari makna zahirnya. Kemudian kalimat terakhir, wa man lam yatawakkal nafya wat tasybiha zalla wa lam yusib bit tanzih. Inilah yang diistilahkan dengan ibarat lain yang lebih mudah, apa? Endak Hudzaifah. Nam tanzihun bila tamtsilin wala ta'til. Naam, tayyib. Tanzih tanpa apa? Tanpa tamtsil, tanpa pula apa? Ta'til, tanpa menyamakan dengan makhluk dan tidak menolak sifat yang datang dalam nas. Naam. Nah, kemarin juga kita baca sedikit syubhat bahwasanya mereka melakukan tahrif dikarenakan akal menetapkan bahwasanya ru'yatullah itu suatu perkara yang tidak mungkin. Atau dengan kata lain, kami memalingkan makna ru'yah ini karena akal kami menetapkan bahwasanya melihat Allah di hari kiamat itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana menjawabnya? Indak Talha. Baik. Naam. Tabas. Naam, baik. Intinya seperti itu ya. Bahwasanya itu adalah klaim kalian dan klaim kalian itu menyelisih kebanyakan orang-orang yang berakal malah. Naam. Dan sebenarnya terhadap perkara yang kalian anggap akal menetapkan itu mustahil, sebenarnya bukan perkara yang mustahil. Naam. Bahkan seandainya dipaparkan pada akal adanya sesuatu yang ada dan bisa berdiri sendiri tapi tidak mungkin untuk dilihat, maka tentunya akal akan lebih apa? Lebih cepat untuk menetapkan bahwasanya itu perkara yang muhal. Itu kebalikan dari apa yang kalian tetapkan. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa qauluhu liman i'tabaraha minhum biwahmin. Liman i'tabaraha minhum biwahmin. Kemarin maksudnya apa? Biwahmin ai bi kaifin laha ana am yukayifu laha kaifiyah muayyanah. Di mana dia menetapkan kaifiyah tertentu. Yaitu mengangan-angankan, menggambarkan dalam benak orang tersebut tentang bagaimananya suatu sifat. Ya. Ai tawahama annallaha ta'ala yura ala sifatin kadha. Ini. Maksudnya, ya. Dia membagaimanakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat di atas sifat demikian-demikian. Fayatawahamu tashbihan, sehingga muncul apa? Sangkaan adanya penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Thumma ba'da hadzat tawahumi in athbata ma tawahamahu min alwasfi fa huwa musyabbihun wa in nafar ru'yata min asliha li ajli dzalikal wahmi fa huwa jahidun mu'attahidun mu'attil. Ini asal muasal dua prinsip yang batil, yaitu tamtsil dan ta'til. Ya, pertama kali muncul di benak penggambaran suatu sifat. Digambar-gambarkan tentang bagaimana sifat itu. Nah, kemudian, ya, setelah ada penggambaran dan sangkaan-sangkaan tentang bagaimana sifat ini, apabila dia menetapkan sesuatu yang dia gambarkan itu, na'am, dalam bentuk suatu sifat tertentu, maka dia akan apa? Terjatuh dalam musyabbih, Kenapa kok dikatakan musyabih? Karena akal ikhwani fillah tidak akan bisa menggambarkan, mempolakan suatu perkara kecuali yang pernah apa? Pernah diketahuinya, pernah dilihat. Kita tidak akan bisa menggambarkan sesuatu yang belum pernah kita lihat. Coba kalian gambarkan, gimana? Apapun itu kalian gambarkan, mesti penggambaran itu ya pada hal-hal yang pernah kalian lihat. Nah, tidak akan mungkin akal melampaui itu. Makanya, konsekuensi dari penetapan suatu kaifiyah mesti akan jatuh pada apa? Tashbih. Penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, kalau dia tetapkan apa yang dia gambarkan di dalam akalnya itu, dalam benaknya itu, maka dia akan jatuh dalam perbuatan orang musyabbih. Dia itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Apabila dia tolak, sekarang berhubungan dengan sifat ru'yah secara khusus, dia tolak ru'yah dari asalnya, sejak asalnya dia tolak bahwasanya Allah itu dilihat kelak di hari kiamat. Bagi kaum mukminin akan melihat Allah di surga sebagai nikmat terbesar yang Allah tambahkan. Nah, apabila dia tolak hal ini dikarenakan gambaran tadi tentang pembagaimanaan sifat tersebut, maka dia adalah seorang apa? Jahidun mu'attil. Seorang yang menolak sifat dan apa? Seorang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Balil wajibu daf'u dzalikal wahmi wahdah. Wala ya'ummu binafyihi al-haqqa wal-batil fayanfihima raddan 'ala man athbata al-batil balil wajibu raddul batili wa itsbatul haqq. Pahami makna ini. Bahkan yang wajib adalah menolak penggambaran itu saja. Yang ditolak itu penggambaran penetapan kaifiyah suatu sifat, itu yang ditolak. Karena inilah sebab munculnya apa? Munculnya dua konsep atau dua langkah yang jelas salahnya. Yang pertama apa? Kan sudah digambarkan sama dengan makhluk, akhirnya disamakan sudah. Ditetapkan dan dia samakan. Berarti jatuh dalam apa? Apa? Tashbih, ya kan? Penyamaan Allah dengan makhluk. Ini batil, kafir. Kemudian, kalau setelah muncul penggambaran tadi, kemudian dia ingin lari. Berarti kalau kita gambarkan dengan seperti itu, bagaimana kaifiyahnya seperti itu, maka berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka ingin lari dari ini, sehingga mereka menolak sifat dari asalnya. Paham? Jatuhlah pada ta'til. Nah, ini asalnya. Makanya, kalimat Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, akhwat, ini dipahami dengan baik. Wala yasihil imanu birru'yati li ahli dari salamin liman i'tabaraha minhum biwahmin. Kalau ada waham, ada penetapan kaifiyah tertentu, ini sudah akan mesti dia terjatuh dalam apa? Dalam kesalahan. Kemungkinannya jatuh dalam perbuatan tashbih atau dalam perbuatan ta'til. Dan yang wajib di sini adalah apa? Menolak penggambaran tentang kaifiyah itu saja. Wala ya'ummu binafihi al-haqqa wal-batin, dan tidak memukul rata penafian yarhamukallah, tidak memukul rata dengan menafikan yang hak dan yang batil juga. Penetapan itu kan hak, harus kita tetapkan. Tapi karena ada penggambaran yang salah, akhirnya tidak ditetapkan sama sekali. Dia tolak al-haq secara totalitas. Dan tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga perkara yang hak atau yang batil? Tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, Ahmad. Ini sesuatu yang hak. Tapi bukan berarti kemudian dengan sebab itu kita tidak menetapkan sifat sama sekali. Paham? فَيَنْفِيهِ مَا رَدَّنْ عَلَى مَنْ أَذْبَتَ الْبَاطِلِ. Sehingga dia menolak kedua-duanya sebagai bantahan kepada orang yang menetapkan kebatilan. Tidak boleh kita apa? Menafikan yang hak dan yang batil demi menolak orang yang menetapkan dengan cara batil. Yang menetapkan dengan cara batil tadi yang menetapkan sifat-sifat disamakan dengan apa? Dengan makhluk. Balil wajibu raddul batini wa itsbatul haq, bahkan yang wajib atas kita semua adalah membantah yang batil, menolaknya, tidak menetapkan yang batil. Yaitu apa yang batil di sini? Penyamaan Allah dengan makhluk dan apa? Penetapan bagaimananya suatu sifat. Dan kita wajib untuk itsbatul haq, yaitu menetapkan sifat tersebut bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak disamakan dengan makhluknya. Pahami kalimat ini ya kan. Wa ila hadzal ma'na asyara syaikhu rahimahullahu taala biqaulihi wa man lam yatawakkal nafya wa tashbihal zalla wa lam yusibit tanzih. Ini telah berulang-ulang. Naam, pemaknaan kalimat tersebut. Fa inna haula'il mu'tazilatu yaz'umuna annahum yunazzihuna Allah bihadzal nafyi. Wa hal yakunu tanzihu binafyi sifatil kamal? Nah, sebab orang-orang Mu'tazilah itu mereka menyangka bahwasanya mereka itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan penafian ini, yaitu dengan menolak sifat-sifat bagi Allah secara keseluruhan. Ikhwan, orang-orang Mu'tazilah itu tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Alasannya apa? Alasannya apa, Abah Muhammad? Hah? Untuk menolak penyerupaan Allah dengan makhluk. Taib. Yaitu intinya untuk mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Akhirnya mereka tolak semuanya. Nah, maka katakan wahal yakunu tanzihu binafi sifatil kamal. Apakah mungkin pensucian Allah Subhanahu wa taala itu bisa terwujud dengan menolak sifat-sifat kesempurnaan? Tentunya tidak. Karena sifat kesempurnaan itu harus ditetapkan. Fa inna nafya ru'yati laisa bi sifatil kamal. Naam. Fa inna nafya ru'yati laisa bi sifati kamalin. Idzil ma'lumu la yura wa innamal kamalu fi itsbatir ru'yah. Sebab sesungguhnya penafian ru'yah itu bukanlah sifat kesempurnaan. Padahal yang harus kita tetapkan sifat kesempurnaan, dan menafikan ru'yah itu bukan merupakan sifat kesempurnaan. Kenapa? Sebab sesuatu yang tidak ada itu tidak dilihat. Ya Wahyu, bisakah kamu melihat sesuatu yang tidak ada? Hah? Abdul Rahman, sesuatu yang tidak ada tidak bisa dilihat. Iya, memang tidak ada. Iya kan? Taib. Yang tidak ada tidak bisa dilihat. Makanya akal lebih mudah untuk menetapkan sesuatu yang ada, yang tegak berdiri sendiri, yang mencukupi kebutuhan selainnya. Nah, lebih mudah untuk menetapkan bahwasanya seperti itu bisa dilihat. Paham? Dan hanyalah kesempurnaan itu pada penetapan ru'yah berarti. Wa nafyu idrakir ra'i lahu idrakun. Naam. Ihatat. Naam. Wa nafyu idrakir ra'i lahu idraku ihatatin kama fil ilmi. Nah, jadi di komah tadi, kalau teman kalian belum ada titiknya, wa innamal kamalu fi itsbatir ru'yah, berhenti sini. Wa nafyu idrakir ra'i, wa nafyu idrakir ra'i lahu. Naam. Idraku ihatatin. Ya, dan peniadaan idrakur ra'i terhadap Allah, yaitu la tudrikuhul amsaru wa huwa yudrikul amsar. Ini maksud yang diinginkan di sini, bahwasanya mata-mata tidak akan mampu untuk apa, melihat Allah secara menyeluruh. Jadi yang ditiadakan adalah apa? Penyeluruhan penglihatan orang yang melihat kepada Allah. Ya. Jadi nafyu idraki ra'ilahu adalah apa yang dimaksud di sini? Idraku ihathah. Yang ditiadakan adalah apa? Melihat Allah secara menyeluruh. Karena tidak mungkin hamba ini melihat Allah secara keseluruhan. Karena Allah zat yang maha besar, zat yang maha agung. Tidak akan mungkin manusia mampu untuk melingkupi Allah subhanahu wa ta'ala dalam melihatnya. Kama fil ilmi, sebagaimana dalam masalah ilmu. Wala yuhayituna bihi apa? Ilma. Ilmu kita itu tidak akan mampu melingkupi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui semuanya, tidak mungkin. Makanya dalam masalah sifat, kita hanya menetapkan sifat itu, ketahui maknanya, adapun bagaimananya harus apa? Harus kita menjauh dari bertanya-tanya tentang itu. Tidak usah bertanya bagaimananya. Lu bagaimananya? Sudah tetapkan saja Allah maha melihat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala kelak juga akan dilihat di hari kiamat. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Berhenti sampai situ. Kita terima dalil. Tidak usah kita terlalu jauh-jauh memikirkannya. Karena akan terjatuh dalam kesesatan. Fa inna nafyal ilmi bihi laisa bikamal. Jadi penentang masalah ru'ya ini sekarang disamakan dengan masalah ilm. Ya, kalau penafian ilmu dari Allah itu jelas bukan kesempurnaan. Wa innamal kamalu fi itsbatil ilmi wa nafyil ihatati bihi ilma. Naam, hanyalah kesempurnaan itu dalam menetapkan ilmu. Naam, dan peniadaan manusia ini melingkupi Allah subhanahu wa ta'ala dari isi ilmunya. Bahwa subhanahu la yuhatu bihi ru'yatan kama la yuhatu bihi ilma. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan dilingkupi dari sisi ru'yah, yaitu tidak akan dilingkupi dengan penglihatan kita, sebagaimana pula tidak akan dilingkupi dengan ilmu kita. Maksudnya apa? Ilmu kita itu tidak akan bisa melingkupi Allah, tidak akan bisa mengetahui seluk beluk tentang Allah secara keseluruhan. Paham? Nah, yang kita ketahui yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, menetapkan sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, menetapkan nama-nama bagi Allah, sudah selesai. Yang kita tidak mengetahuinya tentang hakikat sifat-sifat tersebut. Misalnya, nah, sifat tangan bagi Allah bagaimananya? Kita tidak punya ilmu. Ya sudah, kita tetapkan tangan, tapi apa? Bagaimananya? Wallahu a'lam. Yang jelas, kita tetapkan tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah dilihat bagaimananya? Wallahu a'lam. Demikian pula na'am hal-hal yang lain dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Berikutnya paragraf panjang. Daripada terputus di tengah, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.